alam suwab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang af'al muqarabah atau kana wa akhwatuha. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.